Bila sholat ditunaikan dengan baik, kata Al-Quran, itu pasti menjadikan pelakunya lebih tenang dalam kehidupan. Tenang, tidak cepat gelisah, insyaAllah. Tentram keadaannya itu, baik dalam suka ataupun duka, masyaAllah. Quran surah ke-20, Taha, ayat ke-14. Kita lihat. Aqimis sholatan li zikri. Tunaikan sholat, ya. Kata Quran, tunaikan sholat, pakai alif lam, dengan benar, li zikri, supaya zikir ingat pada saya. Ya Allah, kalau sudah saya ingat dengan engkau, zikir apa faedahnya? Dijawab di Quran surah ke-13, Ar-Ra'du ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tohma'innul kulu. Pasti, ala itu pasti, bukan cuma ketahui, bukan. Ala itu alatul ikhbar wa tawqid, ya. Huruf yang menyampaikan informasi sekaligus menguatkan. Pasti, kata Quran, bidzikrillah, kalau zikirnya benar kepada Allah, tatma'innul qulub, hati orang itu pasti tenang, itu tenteram, ya. Lalu diberi contoh oleh Quran tentang uniknya tipikal manusia, ya. Yuk kita lihat contohnya, lalu kita sambungkan ke sini. Mari kita lihat Quran surah ke-70. Surah apa itu? Al-Ma'arij, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Perhatikan, ini bahasa Quran yang halus tapi juga tajam untuk dirasakan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu tercipta dengan pembawaan yang suka keluh kesah, sering curhat. Dikit-dikit cerita, ya, macam-macam. Khususnya idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, makin kencang itu. Ya, ceritanya. Ya. Ayat ini konteksnya, kalau curhat paling sering kan sama Allah, ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini ada sindiran halus di Quran. Ada manusia, maaf, kalau sedang gelisah tuh mintanya banyak ke Allah, ya. Gajian belum keluar 3 bulan, tahajud yang tadinya gak pernah naik gitu, ya. Baca Quran jadi 1 juz, puasa jadi jalan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau sudah diberikan yang diinginkan, terputus semua itu. Jadi ada orang yang zikir kepada Allahnya saat sedang gelisah saja, enggak tenang. Ya. Di faidahnya kata ayat Quran, ada orang yang saat kena masalah, itu selalu gelisah, enggak tenang jiwanya, sampai minta kepada Allah. Ya. Tapi yang hebat, perhatikan. Illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Di orang yang sholatnya benar itu, ditimpa kesulitan pun tenang aja, biasa aja gitu. Ya. Jadi hati-hati, kalau sampai hari ini kita seringkali gelisah, bahkan pada yang tidak wajar, berarti ada yang tidak tepat dalam sholat kita. Yang paling berbahaya itu, maaf, gelisah padahal yang bukan urusan kita. Kita gelisah, itu persoalan. Ya. Ada orang kan, orang lain punya masalah, dia yang gelisah bikin status, tuh rame gitu, ya. Dibahas di situ. Yang punya masalah sudah beres, yang ini yang punya masalah nyambung. Ya. Macet sedikit, langsung bikin status macetnya. Nah, emang kenapa? Ya. Orang-orang diberikan ketenangan oleh Allah, jadi manfaat. Alhamdulillah, ya Allah, engkau kasih saya macet. Lumayan, menghafalkan Quran, dibuka, setel murattalnya. 3 ayat, dapat. Begitu lampu merah, diulang lagi. Illal musallin. Di orang yang sholatnya benar itu, dalam situasi genting pun, dia masih tenang. Saya teruskan dulu, nanti kalau masih ada waktunya lebih jauh, kita sampaikan kisah-kisah tabi'in, bagaimana seorang yang diinformasikan anaknya meninggal ditusuk orang, tapi enak aja makan. Itu saat kita bahas lagi, ya.